Apakah diperbolehkan kita berniat dua salat dalam satu salat yang tata cara pekerjaannya sama rakaatnya? Seperti salat sunnah fajar dan salat sunnah tahiyatul masjid. Boleh. Sebab yang diinginkan dari salat tahiyatul masjid adalah dua rakaat. Kalau dia berniat untuk salat sunnah fajar di masjid dua rakaat, maka dia telah mengerjakan salat tahiyatul masjid.